Mitra bisnis, DPR berencana melarang konsumsi minuman beralkohol dengan kadar di atas 1% lantaran alkohol dinilai membahayakan masyarakat. Rancangan undang-undang sedang dibahas yang isinya melarang produksi, penyimpanan, dan penjualan minuman beralkohol dengan sanksi pidana bagi yang melanggar. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter sekaligus pemerhati sosial Olga Lydia. Mbak Olga, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya melihat sih sebetulnya banyak undang-undang lain yang jauh lebih penting ditegakkan dan dibuat ketimbang undang-undang minuman keras ini. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Dan minuman yang kadar alkoholnya di atas 40% itu sama sekali tidak banyak, sedikit sekali. Jadi efeknya pun dengan membuat undang-undang yang berbiaya tinggi ini sebetulnya sangat kecil gitu. Karena itu saya pikir ini adalah suatu undang-undang yang akan menghabiskan biaya dengan efek yang sangat minim gitu. Dan mungkin malah terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat menegakkannya di lapangan. Yang paling dikhawatirkan kan seperti itu. Dan saya nggak begitu melihat efeknya ini akan besar gitu. Tapi kalau misalnya mau mengadakan pengawasan lebih kepada minuman-minuman oplosan yang dengan alkohol yang tidak sehat. Dan ini memang dibuat oleh pabrik-pabrik yang tidak memiliki izin, katakanlah gitu. Dan tidak mengikuti ketentuan baku dari produksi pangan. Nah, kalau itu memang penting gitu. Karena banyak memang memakan korban. Tapi kalau misalnya menentukan persentase, saya pikir itu adalah pekerjaan yang agak sia-sia gitu ya. Kalau misalnya tujuan membuat undang-undang itu untuk kesehatan juga, kayaknya nggak ada pengaruhnya deh, makasih. Sebetulnya saya juga nggak ngerti kenapa kita harus menghabiskan waktu untuk membuat undang-undang itu gitu. Seperti saya bilang, itu peredaran di atas 40% itu sama sekali sedikit sekali. Sebetulnya yang perlu diawasi adalah produksi makanan dan minuman secara umum, apakah itu memenuhi kaidah pangan yang baik atau tidak gitu. Ya katakan kalau kita misalnya gorengan dengan plastik itu kan bukan memenuhi kaidah yang baik dan tidak sehat jelas. Nah itu memang harus ditindak. Ditindaknya bukan berarti harus kita tangkap-tangkapin di pedagang-pedagang kecil itu, enggak. Tapi diberi pemahaman dan memang kalau melanggar lebih dari sekali memang harus ada sanksinya gitu. Tapi hal-hal seperti itu secara umum memang harus ditetapkan. Saya nggak ngerti kenapa harus sasaran khusus kepada alkohol, itu yang menurut saya nggak masuk akal gitu, karena harusnya secara keseluruhan gitu. Nah, menurut pengalaman Anda Mbak Olga, apakah di negara berkembang lain konsumsi alkohol juga diatur seketat ini? Saya rasa tidak ya, terutama untuk negara-negara yang merupakan objek wisata para turis gitu. Peredarannya biasanya tidak terlalu dikontrol seperti ini gitu, dan khususnya untuk yang sampai persentase-persentase tertentu, saya rasa tidak. Gitu. Saya tapi tidak bisa bicara banyak karena saya juga belum memiliki data-data yang lengkap. Nah, jika aturan ini jadi diterapkan, apakah juga akan mempengaruhi minat wisata ke Indonesia, Mbak Olga? Kalau sampai ke persentase, seperti saya sampaikan, yang di atas 40% itu sama sekali tidak banyak. Nah, itu hanya merek-merek tertentu yang juga tidak populer di Indonesia dan tidak populer secara umum gitu ya. Tapi kalau misalnya peredaran minuman beralkohol dengan turisme memang secara tidak langsung itu adalah ada korelasinya gitu ya. Karena mereka tuh bukannya datang ke sini mau mabuk-mabukan, bukan. Tapi mereka ingin menikmati aja Indonesia, udara yang panas buat mereka, negara tropis. Mereka senang biasanya minum bir yang kadarnya rendah gitu alkoholnya. Tapi mereka memang ingin menikmati itu dan memang nggak suka dilarang-larang lagi liburan ya. Gitu ya. Dalam arti ya tidak suka dilarang dalam hal-hal yang menurut mereka biasa-biasa aja. Kalau larangannya itu berbentrokan dengan katakan masuk ke pura atau apa harus pakai baju ini dan itu, mereka sih baik-baik aja, mau-mau aja. Tapi kalau urusan yang mereka anggap urusan pribadi mereka seperti minum-minuman alkohol, mereka agak enggan gitu kalau ada perarangan-perarangan itu. Terakhir Mbak Olga, ada saran untuk pemerintah terkait hal ini? Menurut saya ya, kita harus mengawasi produksi makanan dan minuman secara umum. Dan kita melihat sendiri banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ. Dan juga itu yang harus diawasi menurut saya. Kalau sehubungan dengan minuman beralkohol, yang memang kita harus hati-hati adalah minuman oplosan yang dibuat dengan asal-asalan. Nah, itu memang perlu pengawasan yang khusus gitu. Biasanya kan memang larangan-pelarangan itu, pembatasan-pembatasan itu malah menjadi celah untuk terjadinya produk-produk ilegal, kemudian kayak minuman-minuman yang masuk tanpa lewat cukai dan sebagainya. Demikian presenter sekaligus pemerhati sosial Olga Lydia. Saya Mandariska.